Aku suka caramu membuatku tersenyum saat hariku kelabu. Aku suka caramu tertawa riang saat kau datang menyambutku. Aku suka semua perhatianmu. Aku suka caramu menjaga diriku. Aku suka semuanya tentangmu, yeah. Engkau dan aku tercipta untuk jadi satu. Engkau dan aku, ku kan selalu jadi milikmu. Walau waktu berputar, cinta kita kan bersinar selamanya. Aku suka semuanya tentang kamu. Aku suka caramu menahan diriku saat ku kan pergi jauh. Aku suka caramu membuatku cemburu untuk dapat perhatianku. Aku suka caramu memanjakanku. Aku suka caramu meyakinkan aku saat aku merasa ragu. Wow. Engkau dan aku tercipta untuk jadi satu. Engkau dan aku, ku kan selalu jadi milikmu. Walau waktu berputar, cinta kita kan bersinar selamanya. Aku suka semuanya tentang kamu. Do.